Kata beliau, babul i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Di dalam bab i'tikaf yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ada 12 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama, definisi i'tikaf. I'tikaf secara bahasa, luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Iya. I'tikaf secara bahasa adalah komitmen di atas sesuatu dan mengikat diri di atas sesuatu itu. Itu i'tikaf. Jadi kalau dia komitmen terhadap sesuatu itu, terus yang dia lakukan, dia jaga dirinya di atas sesuatu itu, dia tidak tinggalkan. Nah, itu secara bahasa dia dianggap telah beriktikaf. Iya. Telah beriktikaf. Nah, dari i'tikaf ini disebut dengan beberapa nama. Kadang disebut i'tikaf, kadang disebut al-habs. Iya. Dan ada penamaan yang lainnya. Dan i'tikaf secara istilah, luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fih, adalah seorang itu terus-menerus berada di masjid untuk melakukan ketaatan. Nah, ini yang disebut dengan i'tikaf. Baik. Demikian definisi dari i'tikaf. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam ucapannya, wa huwa luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fi. I'tikaf adalah komitmen di masjid untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Untuk melakukan ketaatan. Baik, jadi ini yang dilakukan di i'tikaf ya, untuk lebih menyibukkan diri melakukan ketaatan. Dari sholat, menghafal, membaca Al-Quran, ya, mengkaji ilmu, bertaubat dan beristighfar, berzikir, dan selainnya dari amalan-amalan ibadah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukumnya, wahuwa sunnah, dan i'tikaf itu sunnah. Secara umum, i'tikaf disyariatkan. Ya, Allah firman, wa antum akifuna fil masajid. Dan ini ayat i'tikaf, wa antum akifuna fil masajid, disebut setelah pembahasan puasa. Menunjukkan bahwa i'tikaf pada saat berpuasa itu punya keterkaitan penting. Karena itu lebih dianjurkan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan juga di antara dalil tentang sunnahnya, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, "An tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud." Sucikanlah rumahku yaitu Ka'bah bagi orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi i'tikaf adalah sunnah hukumnya. Iya. Adalah hal yang disunnahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sepanjang semasa dia hidup. Dan para istrinya i'tikaf juga bersama Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, para istri Nabi juga masih i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ibadah yang sangat dianjurkan. Tapi bukan wajib. Hukumnya sunnah. Menjadi wajib kapan? Ini pembahasan berikutnya. Kapan i'tikaf menjadi wajib? Kata Ibnu Qudamah, la yajibu illa bin nadr. Tidak menjadi wajib i'tikaf itu kecuali kalau dia nadarkan. Iya. Jadi asalnya sunnah, tapi kalau dia berkata, saya bernadar mengerjakan i'tikaf satu hari satu malam, iya, di masjid, walaupun tidak disebut di masjid ya, tapi kalau disebut i'tikaf, nah itu sudah dipahami di mana? Di masjid. Ya. Baik. Maka kalau dia nadar, wajib dia tunaikan nadarnya. Nah, Rasulullah bersabda, man nadar ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat. Dia melakukan ketaatan tersebut. Iya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian kata beliau, wa yasihhu minal mar'ah fi kulli masjidin. Syah i'tikaf ini dari perempuan pada seluruh masjid. Ini pembahasan yang keempat, kebolehan beriktikaf bagi perempuan pada seluruh masjid. Karena masjid itu macam-macam. Ada masjid dipakai pribadi, ya, untuk dirinya sendiri, untuk masjid perempuan, ada masjid untuk sholat berjamaah, tapi tidak ada sholat Jumatnya, ada masjid untuk sholat Jumat, ya, jelas ya. Jadi untuk perempuan semua masjid boleh, karena memang perempuan tidak ada kewajiban menghadiri apa, sholat berjamaah. Ya, dan ini dari Ibnu Qudamah menunjukkan bahwa perempuan boleh beriktikaf. Karena para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya. Dan kebolehan perempuan beriktikaf ini disyaratkan apabila ada tempat yang aman dari fitnah. Ya. Adapun kalau tidak ada tempat, dan hal yang tidak aman dari fitnah tidak diperbolehkan. Sebab penjagaan terhadap bahaya itu lebih didahulukan. Menghindari bahaya daripada memetik kemaslahatan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang laki-laki. Wala yasihhu minar rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'ah. Tidak syah dari laki-laki itikaf kecuali di masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjamaah. Ini pembahasan yang kelima. Ya, kalau laki-laki harus di salat di masjid yang ada sholat berjamaahnya. Sebab kalau dia di masjid biasa, masjid pribadinya, begitu terdengar adzan untuk sholat berjamaah, laki-laki wajib menghadiri apa? Sholat berjamaah, dia harus keluar dari masjid. Kalau dia sudah keluar dari masjid berulang kali, ini apa? Bertentangan dengan mana itikaf? Yang itikaf itu berdiam di mana? Di masjid. Iya. Tapi syarat yang paling minimnya, dia itikaf di masjid yang ada sholat berjamaahnya. Tidak disyaratkan sholat itu ditegakkan sholat Jumat di situ. Jelas ya? Hanya saja kalau dia berada di masjid yang ditegakkan sholat Jumat itu lebih afdal. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa itikafuhu fi masjidin tuqamu fihi al-jum'ah afdal. Dan dia itikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat itu lebih afdal. Sebab ini kalau dia sudah ada sholat Jumat, pasti dia tidak keluar sudah dari masjid. Tapi kalau dia sholat berjamaah saja, ya, begitu masuk waktu Jumat, maka dia pergi mana? Pasti keluar untuk pergi ke masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Nah, jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, iya. Wa man nadara al-i'tikafa was-salata fi masjidin falahu fi'lu dhalika fi ghairihi. Siapa yang bernadar untuk i'tikaf dan mengerjakan salat pada masjid tertentu, maka boleh dilaksanakan di masjid lainnya. Iya. Ya, sekarang misalnya seorang beritikaf, saya akan i'tikaf di masjid A. Maka dia boleh i'tikaf di masjid B. Jelas ya? Apalagi kalau masjid yang dia niatkan i'tikaf itu melakukan perjalanan ke sana. Sebab tidak boleh melakukan perjalanan safar kecuali kepada apa? Tiga masjid dalam rangka ibadah. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya ada orang dari Palu, dia niat i'tikaf di Makassar, di Masjid Makassar. Maka ini tidak boleh. Sebab ini perjalanan apa? Safar. Dia cari masjid lain saja di Palu. Sama. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dia di masjid tidak ditegakkan Jumat. Ya. Anggaplah misalnya masjid ini hanya sholat berjamaah saja. Jumatnya di masjid lain. Begitu hari Jumat, orang i'tikaf dia keluar ke masjid yang lain untuk sholat Jumat. Begitu sampai di masjid tersebut, sholat Jumat selesai, dia lanjutkan i'tikafnya di masjid itu. Tidak kembali lagi ke masjid pertama. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Sebab semuanya masjid, apa bedanya? Jelas ya? Semuanya masjid dan semuanya rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditegakkan Jumat lebih afdal daripada yang tidak ditegakkan padanya Jumat. Baik. Ini hukum umum ya, kecuali kata Ibnu Qudamah, illa al-masajid ats-tsalatsah. Kecuali pada 3 masjid. Iya. Jadi kalau dia nadar di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah ini tidak boleh dia. Saya bernadar misalnya sholat di apa itikaf di Masjidil Haram. Tapi setelah itu dia itikaf di Masjidil Sunnah di Makassar. Ya. Makanya tidak boleh ya. Sebab beda kedudukannya. Jelas ya? Setelah menyinggung tidak kalau masjid 3 masjid tidak boleh pindah, maka Ibnu Qudamah di sini terangkan beberapa ketentuan seputar bernadar pada 3 masjid ini. Ya, kata beliau faida nadara fil masjidil haram lazimahu. Kalau dia nadar di Masjidil Haram, dia harus di Masjidil Haram saja. Tidak boleh pindah-pindah. Sebab di antara seluruh masjid di atas muka bumi ini, yang paling afdalnya salat di mana? Masjidil Haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat di Masjidil Haram itu seperti 100 ribu salat di masjid selainnya. Jelas ya? Baik. Dan dia kalau berkata saya niat salat di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram maksudnya seluruh masjid yang ada di tanah haram. Tidak mesti ya di masjid yang ada Ka'bahnya, tidak mesti. Ya, dia di masjid mana saja yang ada di tanah haram itu sama. Karena keutamaan salatnya juga apa? Sama. Dan ini dari keutamaan orang yang bermukim di Mekah. Sebab di masjid mana saja di tanah haram dia mendapatkan keutamaan yang sama. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Shalal Fauzan. Dia itu yang paling ringan untuk jemaah haji sekarang ini. Ya, sebab jemaah haji sekarang ini seakan-akan keutamaan 100 ribu sholat itu cuma di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya. Ya. Sehingga pada hari Jumat kadang desakannya luar biasa pada sholat 5 waktu. Ya, padahal dia ada masjid di dekatnya. Kecuali kalau dia ingin tawaf, tidak ada masalah datang ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Karena memang tidak ada tempat tawaf kecuali di situ. Tapi kalau hanya sekedar sholat, maka afdalnya dia sholat di masjid di sekitar hotelnya saja. Agar supaya tidak berdesak-desakan orang yang ingin menunaikan ibadah umrah atau ibadah hajinya. Ya. Diberi kesempatan kepada orang lain untuk apa? Masuk di situ. Baik. Walaupun memang ada sebagian ulama ya yang membatasi sholat yang pahalanya 100 ribu ini di apa? Di masjid yang ada Ka'bahnya. Ya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi yang dipatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, ya, dan selainnya bahwa seluruh masjid di tanah haram itu sama. Ya, dari Mekah ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah wa in nadara fi Masjidil Madinah falahu fi'luhu fi Masjidil Haram. Kalau misalnya dia bernadar ya. Saya salat di Masjid Nabawi. Saya bernadar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi. Maka kalau dia i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh nadarnya ini dia lakukan di Masjidil Haram. Kenapa? Sebab Masjidil Haram lebih afdal daripada apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kata Nabi salatun fi masjid hadha khairun min alfi salati masiwahu illa al-Masjid al-Haram. Salat di masjidku ini yaitu di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat di masjid lain kecuali apa? Masjid al-Haram. Ya kalau dia niat i'tikaf di Masjid Nabawi, dia lakukan di Masjid al-Haram tidak apa-apa sebab Masjid al-Haram lebih afdal daripada masjid apa? Masjid Nabawi. Demikian pula wa inna dara fil masjidil aqsa falahu fi'luhu fihima. Kalau dia bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Nah. Iya. Kalau dia niat nadar di Masjidil Aqsa, maka boleh dia lakukan di mana? Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram sebab salat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya disebutkan 500 salat di masjid lainnya. Maka Masjid Nabawi lebih afdal dan Masjidil Haram lebih apa? Lebih afdal. Baik, jadi tersimpul dari sini bahwa seluruh i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Kecuali kalau ada 3 masjid yang memiliki keutamaan. Urutan keutamaannya yang paling utama apa? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Iya. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan hal-hal yang disunnahkan bagi mu'takif, orang yang beri'tikaf. Kata beliau, wa yustahabbu lil mu'takifi al-ishtighalu bi fi'lil qurab. Disunnahkan bagi orang yang i'tikaf, dia sibuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Iya. Dia lakukan semua ibadah. Ketaatan kepada Allah, antara dia dan antara Allah. Baca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah. Ya. Dan semisal dengan itu. Nah. Dan yang paling afdalnya, pada saat i'tikaf, dia punya tempat i'tikaf. Ya. Kalau di masjidnya itu memungkinkan untuk ada, dia bikin kemah seperti Nabi membuatnya. Ya. Maka itu yang paling afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan bikin kemah, ada tempat khusus dia berdiam di situ. Di situ tempatnya. Ya. Dia simpan sejadah misalnya. Atau simpan alas. Ya. Kursi tempat duduk. Dia duduknya di situ. Dan ini lebih kuat dengan makna itikaf. Karena itikaf itu apa? Berdiam. Ya. Memang semua masjid boleh. Tapi kalau dia di satu tempat saja, ini lebih kuat ke mana apa? Mana itikaf. Ya. Dan ini subhanallah pendidikan jiwa di dalam i'tikaf ini sangat agung sekali. Ya. Jadi ibadah yang dia sibukkan ibadah yang sifatnya apa? Antara dia dan antara Allah. Ya. Kalau misalnya ibadahnya berkaitan dengan orang lain, boleh saja kalau itu dipandang ada maslahatnya. Seperti dia menghadiri taklim atau mengajarkan ilmu. Ya. Itu perkara yang diperbolehkan. Baik. Dan perlu saya ingatkan, karena dia sibuk dengan ketaatan, itu yang harusnya dia tinggalkan, maka Ibnu Qudamah di sini menjelaskan bahwa wajitinabu ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin. Disunahkan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dari ucapan dan apa? Perbuatan. Ya, banyak duduk dengan kawannya, cerita, ngobrol. Ya. Dan ini yang menjadi masalah ya, karena i'tikaf ya. Harusnya ibadah tapi nostalgia. Ya. Cerita semuanya dari A sampai Z semuanya cerita. Dari masjid. Baik. Nah. Tidak boleh banyak ucapan yang tidak bermanfaat. Atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya kadang-kadang dia perlukan, ya boleh saja kalau sekadar keperluan saja dia berbicara atau dia telepon. Sekadar keperluan tidak apa-apa. Tapi kalau itikaf kerjanya telepon terus, SMS, ya. Nah, ini hal yang kurang terpuji ya di dalam itikaf. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan hal yang membolehkan mu'takif untuk keluar dari masjid. Kata beliau, wala yakhruju minal masjid illa lima labudda lahu minhu. Tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali pada hal yang mesti dia lakukan. Ya. Jadi hal yang mesti saja. Ya. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakaf yudini ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Kata Aisyah, adalah Nabi kalau dia i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku dan saya menyisirnya. Aisyah menyisirnya di mana? Dari rumah. Ya, dan Nabi di masjid karena rumah Nabi berdekatan dengan apa? Masjid. Dan menunjukkan bahwa orang i'tikaf boleh sebagian dari badannya keluar dari apa? Dari masjid, kalau ada keperluan. Jelas ya? Tapi bukan artinya dia itikaf di tangga masjid terus duduk. Ya. Lihat orang-orang yang lewat. Nah. Baik. Kemudian kata Aisyah, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin. Iya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu hajat. Dalam sebuah riwayat, illa li hajatil insan. Kecuali untuk hajatnya sebagai manusia. Ya. Jadi kalau ingin keluar dari masjid, tentu hajat seperti manusia. Manusia perlu buang air kecil, buang air besar, perlu mandi. Itu tidak ada masalah dia keluar. Ya. Kalau makan dan minumnya tidak dihadirkan di masjid, boleh dia keluar dari masjid untuk makan dan minum. Kalau tidak ada yang menghadirkannya. Ya, tapi kalau ada yang mengantar, dia harus tetap di mana? Di masjid. Baik. Ya. Dan kalau dia keluar, sesuai dengan keperluannya saja. Sesuai dengan apa? Keperluannya. Dan sesegera mungkin dia apa? Dia kembali. Oh jangan, oh keluar, ini mumpung keluar. Ya. Lama di luar. Ketemu di jalan, kawan cerita. Ya. Ini tidak boleh ya bagi orang i'tikaf. Selesai hajatnya langsung pulang. Demikian pula kalau misalnya ada dua WC. Ada WC yang antri, ada yang tidak ngantri. Kalau dia ngantri perlu waktu 15 menit. Dekat memang, tapi perlu waktu berapa? 15 menit. Ada WC yang agak jauh. Ya. Tapi kalau dia berjalan ke sana pulang pergi, hanya 10 menit saja waktu yang dia perlukan. Maka yang mana yang dia datangi, WC yang dekat atau yang jauh? Nah, WC yang jauh kan begitu. Nah, seperti sekarang ini kalau misalnya di Masjidil Haram, pada saat i'tikaf, itu subhanallah, ngantri itu, ya kalau ada yang apa namanya mau buang hajat mendadak, wah itu yang paling repot. So, ngantrinya kadang sampai mendekati 1 jam. Ya, belasan orang yang ngantri. Ya, padahal WC-nya sudah 3 tingkat. Ya. Jelas ya? Kalau dia ngantri 1 jam, dia berjalan ke hotel 1/2 jam pulang pergi. Ya, mending dia kembali ke hotel, iya kan? Baik. Maka ini ya di antara ketentuannya cara mengukur. Tapi kalau ada WC dekat, dengan dekat ini mencukupi bisa segera, enggak boleh dia pergi jauh. Dia cari yang terdekat saja. Kata beliau, illa yashtarit, kecuali kalau dia mensyaratkan. Nah, ini enggak boleh keluar kecuali kalau ada persyaratan. Dan persyaratan di i'tikaf ini dikiaskan dengan haji. Karena di haji nanti akan diterangkan boleh mensyaratkan. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam mensyaratkan ini. Apakah ada atau tidak? Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh disyaratkan sebab ini semana. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pensyaratan di sini agak lemah. Ya. Sebab kalau dibuka pintu ini akan banyak hal yang kurang pantas. Ya, jadi pensyaratan maksudnya dia i'tikaf ketika dia masuk dia syaratkan kecuali kalau mengunjungi orang sakit misalnya, kecuali kalau mengunjungi ini, kecuali kalau ini dan itu. Nah, jadi kalau misalnya dia i'tikaf dan dia syaratkan, boleh dia keluar untuk syaratnya itu. Nah, ini mana pensyaratan. Dan yang afdalnya dia tidak bersyarat. Itu afdalnya. Agar supaya sempurna dia berada di mana? Di masjid. Kemudian, pembahasan berikutnya tentang keharaman berintim saat i'tikaf. Kita beli walaya yubashirum ra'atahu. Jangan dia berintim dengan istrinya. Ya. Apakah intimnya dengan makna jima maupun selain jima? Sebab ini semuanya dilarang dalam Al-Qur'an. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bermubasyarah dengan istri-istri yang kalian sedang i'tikaf di masjid. Dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan ulama. Jelas ya? Baik. Karena itu kalau misalnya ada yang rumahnya dekat masjid dan dia ketika ada keperluan dia pulang ke rumah, maka pulang ke rumah itu jalannya lurus-lurus. Ya. Tidak boleh ada singgah-singgah, pakai haji mumpung. Ya. Tapi apa? Ya. Dia hanya sesuai keperluan. Buang hajatnya ganti pakaian, setelah itu pulang ke masjid. Ya. Baik. Kalau misalnya dia perlu bertanya ya, tentang sebagian orang sakit, ya tidak ada masalah. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Ya, kebolehan menyapa orang sakit dan semisalnya. Bagi mu'takif yang sudah diizinkan keluar. Wa insal anil marid wa ghairihi fi tariqihi wa lam yu'arraj ilaihi jaz. Kalau dia bertanya tentang orang yang sakit dan selainnya di jalannya, wa lam yu'arraj ilaihi, dan dia tidak menoleh, ya sekadar jalan, dia masuk ke WC misalnya sambil dia tanya, ya. Kemudian dia ganti pakaian sambil bertanya, berjalan, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Karena sudah berlalu bersama kita kaidah ya. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiklalan. Ya boleh dilakukan hal yang sifatnya mengikut apa yang kalau dia dilakukan secara tersendiri tidak boleh. Jadi ya, kalau dia pulang khusus ke rumahnya untuk menengok orang sakit, nah ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dalam pembahasan etika. Tapi kalau dia ke rumahnya memang karena ada keperluan udur hajat, ya sekaligus dia sapa orang yang sakit, tidak ada masalah. Sebab menyapanya ikut saja. Ikut kepada hal yang dibolehkan. Baik. Jadi ini pembahasan seputar etika. Dengan ini selesai sudah pembahasan apa? Pembahasan etika.